Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Allahumma amin. اللهم إنا نسألك علم لدن والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علم لدن والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علم لدن والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني الحمد لله limpahan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kumpulkan kita lagi bersama di tempat ini. Mudah-mudahan semua dari kita yang hadir Allah berikan kepada kita al-futuh wal-munuh. InsyaAllah Allah bukakan hati kita semua agar kita menjadi orang-orang yang dapat menerima nasihat, agar kita menjadi orang-orang yang dapat menerima ilmu. Dan bukan hanya menerimanya, tapi mudah-mudahan Allah juga tuntun kita dan bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar dan kita dapat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita tadi melihat dari Banat Ummul Batul yang alhamdulillah berdiri di hadapan kita semua melawan segenap gejolak khawatir di dadanya untuk menyebarkan risalah Nabi. Kenapa sih kita minta orang berdiri di sini, dan kenapa juga saya duduk di sini di hadapan kalian? Bukan karena mau mengajar. Nah, ini harus disimpan sama semua anak-anak yang belajar. Kenapa kita mengajar? Bukan karena mau mengajar. Lalu mau ngapain? Mau menyampaikan apa yang Nabi minta kita sampaikan. Ini PR. Jadi kalau ditanya ngapain ngajar? Bukan mau ngajar. Kalau dikasih pilihan, enggak ada yang mau ngajar. Siapa yang mau ngajar dari kita? Enggak ada. Duduk aja di rumah. Duduk di rumah, tidur, atau mungkin mengerjakan hal-hal yang jauh lebih menyenangkan. Tapi kenapa para pendakwah, para mengajar, kalau ditanya antara tidur sama ngajar, milih mana? Milih ngajar. Bukan karena mereka teman-teman mengajar. Lalu apa yang mereka kejar dari mengajar? Nabi pernah pesan. Pesannya Nabi, balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Artinya yang kita lakukan ini adalah misinya Nabi, permintaan Nabi. Jadi kalau ada dari kamu yang nanti mau belajar berdiri ceramah, ya ngapain berdiri? Kamu sedang menjalankan misinya Nabi. Kamu sedang ingin menyampaikan risalahnya Nabi. Jadi bukan karena kamu orang yang mau mengajar, mau dilihat, mau dikenal. Tapi tujuannya cuma satu, innama nuballigh ma amarana rasul. Kami cuma nyampein apa yang diminta rasul untuk kita sampaikan. Kata Nabi, hai kalian orang yang hadir, tolong sampaikan nasihatku ini kepada yang tidak hadir. Artinya setiap orang yang punya ilmu, punya kewajiban memberitahukan yang tidak berilmu. Yang punya pengetahuan lebih, punya kewajiban membagi orang yang tidak punya pengetahuan lebih. Namanya orang berdiri di depan orang, manusia normal itu takut. Kalau ada orang berdiri di depan orang gak takut, itu gak normal. Kamu berdiri ngomong gak takut, itu gak normal. Yang normal itu yang takut. Yang deg-degan, panas dingin, keringetan. Meskipun sudah berkali-kali berdiri di depan umum. Jadi kalau kamu tanya, ustazah grogi enggak? Saya sudah di tahapnya enggak. Tapi pernah grogi enggak? Bukan grogi. Kalau tadi, siapa namanya yang pertama tadi itu? Siapa? Alfiah tadi. Kelupaan dia duduk. Nah, kalau saya milih enggak tampil sama sekali ke kamar mandi saya. Dulu waktu pertama kali belajar ceramah, saya waktu jadwalnya Satu jam sebelum panggilan saya udah ngurung diri di kamar mandi. Asal tahu aja, saya ngurung diri di kamar mandi, nggak mau, nggak berani. Takut ada kakak kelas ngajak ngomong. Yang ditakutin apa? Kata takut bicara di depan orang, nggak takut, gemeter, gelisah, takut salah, nanti orang mandang kita apa. Takut ini, nanti orang mandang kita apa. Lalu dia ngajarin saya satu hal. Dia ngingetin saya, yang kamu sampaikan itu bukan berdasarkan kata-katamu. Kamu itu menyampaikan apa yang disampaikan nabimu. Jadi apa pedulinya kamu tentang pandangan orang? Contoh, saya mau ngomongin, kamu perempuan gak boleh ya keluar buka aurat. Kalau saya takut nyampe ini nih, berarti saya takut sama orang, bukan takut sama Rasulullah dan Allah. Nyampein menyampein aja, orang tugas kamu menyampaikan apa yang Rasulmu minta sampaikan. Pertama gitu, dia bilang, tugasnya itu, nyampein dulu. Adapun orang suka gak suka, itu urusan orang. Orang seneng gak seneng, itu urusan orang. Kalau memang hatimu tulus, hatimu niat menyampaikan betul-betul dari lubuk hatimu, orang yang dengar pesanmu akan tulus mengamalkan nasihatmu. Jadi ada bilang, makana minal galab yasilu ilal galab. Sesuatu yang kamu utarakan datangnya dari sini, dari hati, maka dia juga akan sampainya ke hati, bukan ke telinga doang. Nah, jadi ini PR nih buat Banat. Siapapun kalian nanti ataupun yang hadir, kebetulan nanti dikasih fursah kesempatan buat nyampein misinya dakwah Rasulullah, maka tujuan kamu saat menyampaikan adalah bukan tentang orang mandang kamu apa. Karena kalau kamu dakwahnya mikirin tentang apa pandangan orang tentangmu, niat kamu dari awal udah rusak. Karena tujuannya bukan seperti itu, tujuannya menyampaikan yang diminta Rasulullah kita sampaikan. Lalu teknik dalam menyampaikan, ini bekal untuk kalian. Ceramah itu isinya apa? Susunan ceramah itu apa? Ingat, pertama puja dan puji syukur. Kedua, sholawat kepada Rasul, ya, beserta para sahabat dan segenap ahli keluarga. Ketiga, nasihat apa yang kamu mau sampaikan? Hadis. Oh, hadisnya. Setelah itu, ini singkatnya, pendeknya ya. Setelah kamu nyampein hadis, ma ma'nal hadis? Keterangan tentang hadis itu apa? Contoh, saya mau ceramah tentang niat. Maka saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jeda nih antara muqaddimah masuk ke tema. Kalau di Indonesia umumnya kepada yang mulia guru kami tercinta itu keramah tamahan. Kepada yang terhormat, siapa-siapa, boleh disertakan? Boleh sekali. Jika tidak mau disertakan, kamu simpan dulu kunci utamanya. Karena saya di Hadramut kebetulan gak diajarin kepada yang terhormat. Di Hadramut kebetulan saya gak belajar itu waktu itu. Jadi kamu belajar poinnya dulu. Poinnya apa? Muqaddimah, yaitu isinya puja-puji syukur. Kedua, sholawat sama Rasul beserta keluarga dan sahabat. Masuk pembahasan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya pendek. Sudah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Saya mau nerangin. Niat, nerangin hadis ini. Karena itu penting. Habis kita nyampein hadis, terangin makna hadis. Makna hadisnya apa? Kan ini pesan yang harus disampaikan, pesannya Rasulullah. Maka dari itu, hadirin semua yang dimuliakan Allah, hendaknya bagi kita memperbaiki niat. Karena setiap amal perbuatan kita bisa menjadi indah, bisa menjadi pahala jika niatnya benar. Keterangan. Sudah keterangan hadis? Baik. Ba'da dzalik apa? Mari bersama-sama ajakkan. Ingat, mengajak orang. Mari bersama-sama mulai saat ini kita tanamkan niat yang baik di dalam hati agar kita semua bisa menjalani hari-hari tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia, tanpa ada amal perbuatan yang tak berguna. Awali setiap amal perbuatan kita dengan niat sebagaimana yang dipesankan Nabi Muhammad. Semoga Allah, terakhir doa, semoga Allah memuliakan kita semua agar dapat menuntun kita semua, agar dapat mengamalkan nasihat yang sudah disampaikan Nabi Muhammad. Selesai. Itu ceramah. Itu tujuannya ceramah. Paham? Nanti setelah kamu paham poinnya ini, kaidahnya ini, kamu mau pengembangannya seperti apa, itu ngikut belakangan. Kalau kamu sudah tidak punya grogi yang serupa, yang sama, kamu sudah punya kelancaran dalam menghafalkan tema, dalam menghafalkan apapun nasihatnya, itu ngikut. Nanti kamu mau ngomongnya gimana, nanti mau ngomong, tapi poinnya udah kamu simpen. Tapi tadi ada berapa langkah? Muqaddimah, pembacaan hadis, keterangan. Muqaddimah udah satu paket, puja-puji syukur, sholawat sama Rasul. Itu disebut dengan muqaddimah. Kemudian hadis, keterangan hadis atau makna daripada hadis. Kemudian ajakan, mengajak. Yuk kalian sama-sama, ini namanya dakwahnya, ngajak. Ayo sama-sama kita rubah diri kita, kita perbaiki diri kita, ngajak. Tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Nah, habis selesai doa, ya, kepada kalian selaku murid, ya, kalian kan murid, gurunya di depan. Jadi gimana nutup ceramahnya? Doakan gurunya. Itu gak boleh ketinggalan. Gurunya didoakan. Semoga Allah, ya, doain apa kek, mudah-mudahan Allah pelihara guru kita, Allah panjangkan umur guru kita. Itu min husni, itu dari hal yang semestinya dilakukan seorang murid. Doain gurunya, doain kemaslahatan majelisnya, doain keberkahan jamaahnya, didoain tuh bersama, kita sama-sama berdoa. Nah, habis selesai doa, kan udah selesai, tutup. Wa magumtu, nih. Setiap talibul ilmi, kalau gurunya di depan dia, kalimat apa yang harus keluar dari mulutnya? Saya tidak berdiri di sini kecuali karena mendengarkan perintahnya guru. Dan itu yang kita lakuin dulu di depannya guru-guru kita. Setiap kita disuruh berdiri, bahasa Arabnya wa ma gumtu illa imtithalil amr li amru syekhuna. Kami enggak berdiri di sini kecuali hanya menjalankan perintah guru kami. Udah, itu aja. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kami tidak berdiri di sini kecuali hanya semata-mata mengharapkan ridha guru-guru kami, mengharapkan pandangan dari para jemaah yang hadir. Semoga Allah merahmati kita semua. Doa tutup. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, itu poinnya ceramah. Amal ihsanul kalam. Setelah itu kamu mau bicara manis, kamu mau bicara panjang, kamu mau bicara teori, keterangan selebar-lebarnya, itu merunut kalau kamu udah pegang lima hal ini. Tapi kalau kamu ininya aja belum kamu pegang fondasinya, nah, maka ceramah kamu kacau. Nanti ceramah kamu kacau. Habis ngomong kemana, pindah kemana, gitu kan. Habis nerangin apa, lari kemana, gitu. Ini pegang ini aja. Dah. Ini, mau durasinya cuma 5 menit, ataupun 3 menit, ataupun berapa, kamu udah dapat pahalanya. Udah dapat pahalanya. Tambahan lagi, sebelum kita maju, dulu saya digesenin sama guru saya, Habib Nagib. Aisyah, kalau mau ceramah atau mau ngajar, sebelum mulai ngajar, katakan di dalam hatimu, tidaklah aku berniat mengamalkan amalan ini kecuali semata-mata untuk Allah. Untuk Allah. Jangan lupain niat untuk Allah. Niat untuk Allah. Saya ngejalanin ini semata-mata untuk Allah. Jangan rusak visinya Rasulullah. Jangan rusak niatnya Rasul yang sudah meminta kita menyebar luaskan dakwahnya Rasul, tapi salah niat. Jangan, katanya dibilang. Jadi benerin niat. Itu nasihat. Ya, pertama niat. Kemudian kalau dari guru-guru lagi yang lainnya, minhum baba au kana al-Habib Umar, dari hal-hal yang beliau ajarkan kepada kita saat kali berdakwah. Pertama kan tadi udah disampaikan, Habib Umar ngajarin kita, kalau mau belajar atau mau ngajar, nawaitu ta'allum wa ta'lim lil amal bih wa tabligh. Ini niat dari Habib. Kalau kamu mau belajar, niatnya apa? Saya niat belajar nuntut ilmu untuk mengamalkannya dan juga untuk menyebarkannya. Karena tugas tanggung jawab nyebarin ilmu itu bukan pendakwah aja. Setiap dari kita berkewajiban menyebarluaskan dakwah dan kebaikan. Kalau bukan dari kita, ini yang hadir berapa? Misalnya yang hadir 300. Kalau setiap dari 300 posting kebaikan, kamu punya teman di sosmed kamu berapa? Dan berapa banyak dari mulutmu yang kamu dengar di sini, kamu sebarkan lagi ke sana, maka kebaikan Islam itu terjadi, jangkauannya begitu meluas karena orang-orang yang belajar punya kesadaran menyebarluaskan dakwah. Kalau cuma dia belajar doang, enggak ada Islam nyampe ke sini, enggak ada. Karena adanya kesadaran Wali Songo, karena ada kesadarannya para habaib dan ulama masuk ke Indonesia, ninggalin tanah airnya, masuk ke sini, ngajarin kita, bimbing kita, mencetak generasi-generasi murid-murid selanjutnya. Agar apa? Agar terus menyebar, sampailah Islam berkembang biak di Indonesia ini dengan perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Itu didasari dari apa? Kesadaran tiap orang yang belajar mau ngajarin lagi, mau menyampaikan lagi, mau menyebarluaskan lagi. Jadi jangan cuma ngedengerin aja. Sementara kamu sendiri merasa tidak punya tanggung jawab. Makanya Habib Umar bilang, niat belajar, nuntut ilmu, mengamalkan, dan menyebarluaskan. Oh, itu ta'allum wa ta'lim. Belajar atau ngajar niatnya itu lil amal bih, untuk kamu ngamalinnya dan juga menyebarluaskannya. Baik, terus kalau dari tambahan saya apa? Saya juga seorang murid. Tiap kali saya mau ceramah, apa yang kita lakukan? Natawassal, kita tawassul sama guru-guru kita, sama para habaib kita, para alim ulama kita di Hadramaut itu. Sampai ada satu masjid di kota Syihir, masjid yang didirikan sama Syekh Sa'id bin Umar Balhaf namanya. Syekh Sa'id bin Umar Balhaf, itu masjidnya dikenal apa? Kalau ada dari kita yang datang ke sana suruh ceramah, walaupun cuma semenit dan walaupun yang dengar cuma satu orang. Katanya masjid itu punya karomah dari Syekh Sa'id bin Umar Balhafnya, punya karomah. Orang yang punya masalah ketakutan di hadapan publik, ketakutan apa kalau bahasa kita demam panggung kalau orang gitu ya, punya demam panggung kalau ceramah di situ walaupun semenit, walaupun yang dengar cuma satu orang, demam panggungnya hilang. Itu dari karomahnya Syekh Umar Balhaf, Syekh Sa'id bin Umar Balhaf namanya. Makam beliau hidup 800 tahun yang lalu. Biasanya kalau orang di Hadramut lama mampir ke Syihir, ke sana singgah, ceramah yang seperti saya katakan tadi kalau bahasa Arab, alhamdulillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, katakan amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, fa 'alaina an nuhsin niyyatana ala kama ma 'allamana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadzal yawm 'alaina wa 'alaikum an nuhsin niyyatana, kalam Arabi, nas'alullah an yuwaffiqana wa yuwaffiqukum likulli khair wa ma qumtu illa imtithal al-amr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceramah berapa semenit ada. Seandainya saya ke situ, saya baca begitu doang. Kalau niatnya benar, dapat karomahnya Syekh Sa'id bin Umar Balhaf, demam panggung saya hilang. Nah, ustazah waktu itu demam panggungnya hilang gara-gara itu. Enggak, saya enggak sempat ke syihir. Masafah syihir, syihir sama tarim itu lumayan. Lumayan jauh. Zamannya saya dulu enggak mudah untuk berkendara kemana-mana. Beda sama orang-orang sekarang. Anak-anak yang belajar di Tarim sekarang beda sama zamannya saya dulu belajar. Subhanallah, itu adanya di kota Syihir. Karomahnya dari para wali-walinya Allah yang ada di sana. Kalau saya dulu gimana ngilangin rasa takut? Saya bicara sama diri saya sendiri. Habis saya dapat nasihat tadi, kamu jangan mikirin orang, kamu jangan apa. Terus apa yang saya lakuin untuk diri saya? Saya bicara sama diri saya sendiri. Mau sampai kapan ente takut? Apa rasa takutmu lebih besar daripada rasa inginmu menyenangkan hati Nabi Muhammad? Ngomong sama diri sendiri. Apa yang kita bisa lakuin untuk Nabi? Nabi gak minta banyak dari kita. Ya udah, habis dari situ, sebelum berdiri, salawat sama Rasulullah, jangan lupa bersiwak, minta kelancaran lisan, dan tawassul sama para a'immah yang perlu kita sebutkan dari siapa. Nah, ini kalau belajar teori dunianya. Public speaking ngajarin gini. Kalau kamu mau ceramah atau kamu mau bicara di depan umum, depan publik, kamu punya idola enggak? Siapa nih? Penceramah atau pembicara sukses? Punya enggak? Oh, punya fulan. Oke, bayangin si fulan. Nih orang, bayangin. Siapa? Misalnya Habib Umar. Misalnya Habib Umar. Boleh, Ustaz? Ya boleh, kenapa enggak boleh? Boleh, misalnya Habib Umar. Nih Habib Umar. Udah kan, ini idola kamu. Kamu senang sama ceramahnya Habib Umar. Kamu senang sama caranya Habib Umar nyampein nasihat. Kamu bilang sama diri kamu, tuh Habib Umar, tuh Habib Umar yang kamu ini, tuh Habib Umar, saya pengen punya energi positif yang Habib Umar punya. Mindset kamu ngomong, masukin energinya positifnya Habib ke badan saya, ya Allah. Kamu rasain begitu, nanti kamu tampil kamu lebih percaya diri. Tapi kalau mau muluk-muluk kayak gitu, kamu juga harus punya persiapan. Udah muluk-muluk mau kayak Habib Umar, tapi tau-taunya ibaratnya yang disampaikannya gak seberapa. Gitu. Maka kamu yakin, percaya diri. Dengan apa yang Habib sampaikan, kamu ibaratnya mungkin bisa menyampaikan hal serupa. Katakan ini kalau ilmu dunianya, si orang pembicara ngefans sama artis siapa, ngefans sama tokoh siapa, lalu upayakan tokoh itu energinya masuk ke badan kamu. maka kamu akan tampil percaya diri layaknya tokoh itu. Kalau saya bilangnya apa? Itu kan ilmu dunia. Kalau kita bagaimana? Kalau kita cukup niat. Niat. Waktu kemarin saya bikin event di Surabaya, kan alhamdulillah dikasih kesempatan mampir ke makam-makam wali yang ada di sana. Mampir ke makam-makam wali yang ada di sana. Sekalian izin, Beb. Berikan kami keberkahan, layaknya engkau dulu masuk ke wilayah ini. Aku berniat sebagaimana niatmu, wahai Habib. Beri ya Allah, mintanya sama Allah, ya Allah, kasih saya keberkahan, layaknya engkau beri keberkahan kepada Habib-Habib ini. Udah, ngarep nih gitu. Gak bisa orang ceramah, gak punya harapan. Gak bisa orang mau nyampein kebaikan, gak punya sesuatu yang diingin capai. Apa keberkahannya? Kamu gak bisa ceramah berdasarkan pintarnya kamu. Saya juga gak pinter. Tapi kamu itu, kita itu ceramah berdasarkan niat kita kembali. Kamu niatnya apa? Mau tausiah niatnya apa? Mau nyampein kebaikan niatnya apa? Jadi niatnya dilurusin. Dari awal, jangan lupa ngambil tawassul. Syekh Abdul Ghadir Jailani dulu kalau ceramah katanya belum masuk ke tema baru alhamdulillah, di belakang udah ada yang pingsan. Kalau udah masuk ke tema ngomongin surga neraka, ngomongin kiamat, yang meninggal biji-biji. Gimana tuh ceramah apa yang disampaikan Syekh Abdul Ghadir Jailani? Sampai dikisahkan anaknya pengen bisa ceramah kayak bapaknya. Tapi sayang anaknya mikir begini, oh abah ceramah begitu doang, saya juga bisa ceramah malah lebih dari abah. Kata anaknya, dia ngarang khutbah, dia ngarang ceramah dengan kata-kata yang begitu indah, tersusun dengan sajak yang begitu rapi. Sajak yang begitu indah, wah, hadis-hadis, dalil-dalil dibawa semuanya oleh putranya beliau. Dia bilang, "Bah, besok saya mau khutbah." "Abah, enggak usah ceramah." "Iya," kata abahnya, bilang, "Eh, khutbah deh, nanti mau khutbah." "Khutbah." "Oh, Bu, assalamualaikum, alhamdulillah. Wah, ceramah satu-satu-satu. Orang dengerin aja." Enggak ada netes air mata, enggak ada tampang-tampang kesentuh, gak ada gelagat-gelagat sedih, gak ada, orang dengerin aja, fokus ngedengerin. Bingung anak ini, sampai ceramahnya kelar. Padahal di situ dia ngomongin kiamat, padahal di situ dia ngomongin surga, neraka, walhasil ngomongin hal-hal ancaman maupun kabar gembira dari Allah. Intinya semua disuguhin sama dia. Gak ada orang yang nangis, gak ada satupun orang yang pingsan, gak ada satupun orang yang gimana-gimana. Udah, kata abahnya bilang, udah selesai, udah. Syekh Abdul Ghadir Jailani berdiri. Baru jalan ke mimbar, orang udah sedih. Udah ada yang sedih. Syekh Abdul Ghadir Jailani khutbahnya apa? Gak pakai hamdalah. Dia cerita, semalam istri saya masak ayam. Setelah dimasak, diletakkan di meja makan, belum sempat kami santap, ayamnya sudah dimakan kucing. Wadajjatul buka alal jamaah. Semua penghuni seisi, kalau kita bilang majelis itu, bakung nangis sejadi-jadi. Anaknya bingung, ini apa cerita ayam goreng? Ke orang pada nangis, kita dibilang bingung orang-orang. Bingung nih anak melihat orang-orang yang nangis, belum yang pingsan, yang dibopong, yang digotong. Udah, cuman ceramah itu doang. Turun Syekh Abdul Ghadir Jailani. Anaknya penasaran. Nanya sama orang, "Emang kamu ngertinya cerita abah apaan? Kenapa cerita uminya masak udah jadi di meja makan, belum sempat disantap, udah hilang dimakan kucing?" Oh, satu orang bilang, "Kalam abahnya ente itu dalem. Berapa banyak dari kita yang udah beramal, bersiap-siap untuk menuju akhirat. Ya, seolah-olah ayamnya udah matang. Amal kita udah kita buat. Belum sempat nikmatin surga, lalu datang riya menyantap. Riya tadi kucing. Kucing tadi riya nyantap ngambil makanan kita yang udah kita bikin capek-capek. Belum sempat kita nikmatin hasil yang kita buat, udah keburu dibawa ame kucing, hilang amal kita enggak tersisa. Bingung anaknya, sedalam itu pahamnya. Sedalam itu. Yang satu pahamnya ibarat masakan ayam itu kayak orang masak amal di dunia sampai datangnya kiamat. Kiamat dipanggilin semua orang-orang suruh kumpul. Amalnya mulai dihisap, satu persatu amalnya dihisap. Tiba-tiba begitu dia selesai dihisap, datang orang yang pernah dizolimin di dunia, lalu menuntutnya. Belum dia ngerasain hasil amalnya, datang si kucing, yaitu orang yang dulu pernah dizolimin. Diambilin satu persatu amal pahalanya, pahalanya, pahalanya, sampai enggak tersisa dari amal perbuatannya, enggak tersisa dari apa yang pernah dia kerjakan, illa khasara, kecuali kerugian. Sedalam itu, kata anaknya. Wah, anaknya lalu datang ke abahnya, bah, kok bisa orang-orang itu ngertiin cerita yang sesimpel itu dengan makna yang begitu dalam. Abahnya bilang, makana minal galbi ya waladi yasilu ilal galbi. Wahai anakku, setiap nasihat yang datangnya dari sini maka akan sampai ke sana. Nah, gitu aja. Kalau kamu ngingetin orang datangnya dari sini bukan pakai hawa, bukan pakai emosi, bukan pakai kesel, bukan pakai embel-embel niat yang lain, bukan pakai embel-embel niat yang ingin dipuji dan lain sebagainya, maka semua nasihat kita nyampe kepada orang. Nyampe ke hati orang dengan apa yang kita harapkan, karena apa yang kita sampaikan datangnya dari si dari sini, maka insyaallah akan sampai ke dalam hati orang lain. Dah, gitu aja. Insyaallah, mudah-mudahan ya semua dari kita wabil khusus banat menjadi pegangan bekal untuk kalian nanti menyampaikan daripada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah pegang pondasinya, baru kamu kembangkan setelahnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita ngerti. Yuk kita lanjutin walaupun sedikit daripada kitab ta'lim muta'allim. Mudah-mudahan insyaallah ilmu ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga insyaallah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardati wa gurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal'afiyah wa salahi al-aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain. Amin. Wa kana abu syekh al-imam al-ajal syamsul a'imma al-halwani fagiran yabi'ul halwa wa kana yu'til fugaha minal halwa wa yagul ud'u li ibni فببركة جودي واعتقاده وشفقته وتضرعه نال ابنه ما نال ويشتري بالمال الكتب ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه. أبو شيخ الإمام الأجل أياه dari siapa? Syekhnya شمس الأئمة الحلواني. Maka Imam Al-Halwani punya bapak, katanya bilang, Imam Halwani punya ayah. Imam Halwani ini ulama, ulama besar, ulama terpandang, ulama terkemuka. Dia punya ayah, dibilang katanya fagiran. Ayahnya itu seorang fakir, berarti orang susah, orang miskin. fakiran. Dulu dia adalah kerjaannya penjual manisan, al-halawa, manisan. Penjual manisan. Dari orang susah, dari orang miskin, bapaknya jualan manisan. Tapi walaupun dia penjual manisan, yang dia jual itu dia seneng banget ngasih manisan yang dia jual itu kepada fuqaha, kepada ulama. Enggak dia dengar ada satu ulama di sini, walaupun dia orang susah, dia orang susah, dia bawa itu manisan, ya, itu halwa, walaupun sedikit, walaupun kecil, dia datengin gurunya, dia datengin ustaz atau ahli fikih, ulama yang ada di situ, dia kasih hadiahnya. Dia kasih. Kemudian dia ngomong apa? Waktu dia ngasih manisan, sambil dia berkata, wahai imam, wahai syekh, wahai guru, saya punya anak, doain anak saya biar jadi anak yang soleh, doain anak saya biar jadi anak manfaat. Tujuan dia memberikan manisan itu kepada para alim ulama, tujuannya agar alim ulama itu mendoakan anaknya. Nah, ini masuk ke dalam bab bahwa ternyata berkat kemurahan hatinya seorang bapak, Al-Imam Al-Halwani, yang suka ngasihin halawah walaupun dia orang susah sekalipun, keberkahannya justru turun betul kepada anaknya. Turun. Jangan kamu kira walaupun kue ataupun makanan sedikit yang kamu berikan kepada gurumu itu tidak menjadi sesuatu untuk hidupmu. La wallah. Enggak. Apapun pemberian, kalau seorang ayahnya Imam Halwani punya kebiasaan, dia orang susah tapi dia masih memaksakan diri memberi hadiah kepada ulama, kepada ahlu fiqih, kepada para a'imah yang lainnya, dengan harapan agar Allah memberikan futuh, keberkahan untuk anaknya. Doain anak saya, doain anak saya, cuma minta itu doang. Maka dengan keberkahannya itu, kedermawanannya, keyakinannya dan cintanya dia kepada siapa? Kepada guru dan kepada putranya, ya. Kasih sayang dia kepada guru dan juga kerendahan dirinya. Lihat. Ngasih guru, ini lihat, perhatiin. Kita ngasih guru bukan kita merasa saya bisa ngasih. Tapi justru yang muncul kerendahan. Karena mengharapkan berkah, mengharapkan doa, mengharapkan ridho. Bukan yang muncul mentang-mentang bisa ngasih lalu sikapnya, tingkah lakunya serta-merta. Jadi kita banyak nemuin misalnya orang-orang, mereka mengasih, mereka mengasih, walakin dengan ngasihnya itu, kalau seandainya sikap gurunya tidak sesuai dengan hatinya, tidak semenyenangkan harapannya, maka dia bisa meninggalkan dengan mudah para alim ulama itu. Artinya apa yang hilang? Kesantunannya hilang. Dan saat dia memberikan hadiah itu kepada ulama, yang muncul di dalam benaknya apa? Keangkuhan. Nah, ini yang gak boleh. Bayangin kalau seorang ayah memberi hadiah kepada seorang ulama lalu mendapatkan keberkahan bagi si anak, lantaran prasangkanya yang dia yakini dengan memberi ulama, anak saya bisa jadi anak soleh. Lalu gimana dengan seorang murid? Seorang murid penuntut ilmu yang berlomba-lomba berusaha ingin memberikan sedikit dari yang dia punya kepada gurunya. Dulu Habib Ali Kuitang yang di tengah tuh, yang makamnya di Kuitang. Dulu Al-Habib Ali Kuitang pertama masuk dakwah ke sini. Saya pernah dengerin ceramahnya Habib Ali. Zamannya Habib Ali dakwah dengan sekelas beliau, ilmunya yang begitu tinggi, beliau ngajarin orang-orang awam. Awam, Bu, awam, emang awam, beda sama orang sekarang. Kadang-kadang bisa jadi yang murid sama guru berasa pinteran murid. caranya, karena dia berasa intelek, gurunya ngomong, dia bilang, kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Dan seterusnya. Tapi dulu di zamannya beliau, memang beliau menghadapi orang-orang awam, sehingga bahkan sekelasnya Habib Ali Kuitang ngajarin orang bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ngajarin jemaahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, semua. Kenapa orang-orang yang dulu rutinan di Kuitang itu keberkahannya enggak putus untuk hidupnya? Karena mereka waktu ngaji, ngajinya dengan penuh harapan agar mereka dapat keberkahan ilmu. Ada sebagian orang datang ngaji, datang belajar, tapi tujuan mereka ingin melihat yang disampaikan apa sih, mengena atau tidak, nasihatnya apa, bisa keterima atau tidak, masuk gak di akal pikiran saya, diketerima gak di akal pikiran saya. Oh, kalau gak keterima saya gak ngena nih ngajim ini, saya gak bisa nih, gak bisa, kurang luas penjabarannya. Kalau orang niat berguru, ini ada bedanya Bu. Waktu kita berguru, niat belajar untuk berguru sama niat untuk belajar aja beda. Karena orang belajar dengan niatan sekaligus berguru, dia gak akan fokus dengan banyaknya guru. Dia hanya akan fokus sama guru satu yang minta dia jadikan sebagai wasilahnya dia dalam mengerti ilmu. Tapi kalau orang tujuannya belajar untuk belajar, maka dia akan belajar sama siapapun. Kesana dia belajar, kesini dia belajar, di sana dia mendengarkan nasihat, di sini dia mendengarkan nasihat. Adakah kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang seperti itu? Ada pasti. Kesulitannya apa? Kalau nanti antara guru yang satu dengan guru yang satu menyampaikan statement yang berbeda, maka dia mulai diambang kebingungan. Saya mesti dengerin yang mana? Ya. Makanya kalau di pesantren itu, kaidah pesantren, syekhnya satu, guru bawahnya banyak, tapi guru bawah ini enggak bertentangan sama syekh. Tapi kalau kamu cari syekh-syekh yang serupa, kamu bakal kedapatan benturan kebimbangan, kebingungan. Jadi saya harus dengerin yang mana ya? Saya harus pakai nasihat yang mana ya? Soalnya antara si A sama si A begini, sama si B ngomongnya begini katanya. Lalu kadang-kadang fatalnya, buruknya, karena si murid yang tidak mengerti cara bagaimana berguru dengan guru yang sebenarnya, dia datangin gurunya, maafin ustazah, dia nanya nih, kemarin saya bingung, saya dengarkan ustazah bilang katanya hukumnya ini begini, tapi masalahnya ustazah, saya itu dengar katanya si guru A begini, jadi saya ngikutin yang mana ya ustazah? Kamu tahu ucapan yang seperti itu fatal kesalahannya. Fatal. Jangan pernah mengkompar antara guru yang satu dengan guru yang satu di hadapan gurunya. Di belakang guru aja kamu gak boleh begitu, apalagi di depan guru. Di hadapan guru aja, di belakang guru kamu gak boleh mengkompar si A sama si B. Etikanya seorang berguru itu adalah, saya saya lebih condong dengerin katanya si ini, fadol. Tapi perbedaan itu bukan kamu suguhkan di hadapan si yang berbeda. Karena orang yang berbeda itu gak bisa diluruskan hanya dengan pandangan orang lain. Apa yang muncul? Buruk. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Sebelahnya Habib Ali Kuitang ada Habib Salim bin Jindan. Ini tiga serangkai memang dulu kemana-mana hana hidup satu zaman, jadi saling mengamati perkembangan zaman bersama. Padahal tiga-tiganya ulama itu luar biasa kealimannya dan kesolehannya. Habib Salim bin Jindan, ada orang hidup di zaman ketiga ulama ini, nanya. Pertama datang ke Habib Ali, pertama Habib Ali Kuitang, apa hukumnya miara anjing? Lagi tenar kan miara anjing, banyak orang miara anjing. Ingat, kata Habib Ali bilang haram, gak boleh miara anjing. Miara anjing, kalau kamu miara anjing di dalam rumah kamu, satu hari yang berlalu dari hidupmu itu satu qirat, berarti pahala yang udah kamu timbun selama ini setiap hari berkurang satu qirat. Tahu satu qirat segede apa? Segede gunung Uhud. Pahala kamu berkurang sehari satu qirat selama anjing itu ada di rumah kamu, berkurang, berkurang, berkurang. Jadi kalau perkara anjing jangan ngomongin soal Nabi kan suruh kita sayang cinta sama binatang. Bawain saya hadis kapan Nabi miara anjing. Jangan bawa-bawa dalil, salah nyikapinnya. Ini orang di zamannya Habib Ali Kuitang, ada, Bib, hukum miara anjing gimana? Gak boleh, kata Habib Ali. Sayangin amalmu, amal kamu setiap harinya hilang. Orang yang bilang, tuh gak ngena nih, saya seneng sama anjing. Belum serak. Datangin Habib Ali Bungur. Sebelah kiri. Habib Ali Al-Attas datang ke Habib Ali Bungur. Bib, hukumnya miara anjing apa, Bib? Habib Ali Bungur bilang, gak boleh. Gak boleh miara anjing. Setiap hari amal kamu hilang. Belum lagi najisnya. Mazhab Imam Syafi'i mengemukakan najisnya begini-begini. Aduh, emang dasaran bukan penuntut ilmu serius. Gak serak juga hatinya. Ya, gak boleh juga miara anjing. Coba ah iseng-iseng tanya yang ketiga. Tanya Habib Salim bin Jindan. Datang dia ke Habib Salim. Bib, hukumnya miara anjing apa ya? Habib Salim, bukan orang gak kasyaf, orang kasyaf. Habib Salim bilang, kalau buat ente mah halal. Kalau buat ente, halal, kata dia bilang. Wah, hatinya berbunga-bunga. Kenapa, Bib? Kok? Wah, ente emang Habib hebat, kata dia bilang. Yang dua, ana tanya Habib Ali Kuitang, enggak boleh. Ana tanya Habib Ali Bungur, enggak boleh. Giliran ana tanya ente, emang benar tepat ana nanya sama ente. Ente jawab boleh. Kenapa, Bib, boleh, Bib? Soalnya mereka dua bilangnya enggak boleh, katanya dia bilang. Kenapa, Bib, boleh? Karena ente sama anjing sama, katanya. Sama Habib Salim Jindan dia bilang, ente sama anjing sama, dia ngomong. Ya kalau Habib Salim Jindan ngomongnya kan agak frontal. Ente sama anjing sama, kata Habib Salim Jindan. Kaget dia, mukanya mulai merah. Ada istihza Habib, ini pengejekan, dia bilang ngomong. Kenapa ente bilang anak sama anjing sama, kata dia bilang. Loh, gak ada manusia yang perlu diingatkan akan suatu hukum seperti ente yang mesti ketemu sama tiga ulama hanya untuk membenarkan hawamu. Apa bedanya ente sama anjing? Kata Habib Salim Jindan bilang, ana mau ngomong berdasarkan apa yang Allah sebut. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Orang-orang yang ngeyel itu, yang kalau belajar maunya pakai hawanya. Oh, saya serak sama ini, yang ini sama yang ini saya kagak serak. Kalau berguru, ntar ada di sini, ntar main culok misalnya, sesuka-suka. Karena etika, karena tujuan dia bukan berguru. Ini ada bedanya, tujuannya belajar. Saya mau belajar, bukan berguru. Kalau berguru gak bisa begitu. Tujuannya belajar kemana-mana kalau belajar. Belajar bebas, nanti mau kemana aja, gak ada batasan. Tapi kalau berguru, berguru gak bisa kepada semua. Gak bisa, kamu harus paham itu. Berguru satu, karena kamu harus ngikutin satu, bukan ngikutin banyak pendapat. Kata Habib Salim, kamu kalau caranya begitu, apa bedanya kamu sama anjing? Apa bedanya kamu seperti firmannya Allah, berkali-kali diingatkan, berkali-kali dinasehatkan, berkali-kali dituntun, dibimbing, tapi tetap belum serak, kata Habib Salim. Ya Allah bilang ulaika kal an'am, mereka mereka itu serupa dengan binatang ternak. Balhum adol, katanya Allah bilang, bahkan lebih fatal, lebih buruk dari binatang ternak. Saya mah nyamain kamu manjing mah masih wajar, kata saya. Subhanallah tuh. Maka orang yang begitu di zamannya ulama sekelasnya beliau-beliau itu udah banyak, apalagi zaman kita. Apalagi zaman kita. Nah, makanya waspada, hati-hati. Mengidolakan banyak guru itu bagus. Bahkan wajib menghormati setiap ulama. Tapi kalau konteksnya berguru, gak bisa. Sekolahan ada jalurnya, sekolah A begini, sekolah B begini. Bisa gak anak yang belajar di Trisakti ikutnya ujiannya UI, bisa gak? Saya maunya di UI, bisa milih. Anak UI ngomong, ah ogah ah, ngikutin instruksinya peraturan UI, saya pengen main bloknya ke Trisakti aja. Bisa begitu, kalian anak-anak sekolah bisa begitu? Gak bisa. Karena yang dicari itu kamu pada saat membentuk dirimu kala berguru, kamu itu sedang merajut rantaimu. Kamu sedang merajut rantaimu, kayak kamu sekolah, kamu lagi ngerajut statusmu dan titelmu. Maka sanad itu harus jelas. Imam Syafi'i punya guru banyak, Imam Malik punya guru banyak, tapi mereka-mereka orang kalau udah berguru dengan satu, mereka tuntasin dulu berguru dengan yang satu, baru pindah ke guru yang lain. Itu pun dengan persetujuan dan ridho gurunya yang sebelumnya. Ini adab etika. Belajar misalnya sama guru si A, mau taklim, udah belajar 2 tahun, udah nuntut ilmu, udah benar-benar 3 tahun, dah. Oh, berarti sudah ngedapetin ilmu ini sudah. Terus kepengen misalnya ada sesuatu, kebetulan guru itu punya ilmu tentang nahwu lebih. Adabnya gimana? Langsung aja belajar situ. Akui saya sebagai gurunya ya ustazah. Akuin gitu. Kamu begitu gak salah. Bener aja, tapi apakah itu beretika? Gak beretika. Datang imam, syekh, kalau menurut antum saya pengen memperdalami ilmu nahwu, kiranya sama siapa ya? Kalau bisa minta gurunya yang pilih. Ente mau belajar nahwu, pergi inda fulan, belajar sama fulan, dia ilmunya luas. Ente jalannya pakai ridho, diridoin sama guru, didoain. Daripada tahu-tahu gurunya dapat kabar, si ini ngajar belajar sama si ini sekarang, bidun kalam, gak pakai izin, gak ada onggoh-onggohnya ngomong gitu. Ada, ini bukan cerminan thalabul ilmi. Ini penuntut ilmu enggak gitu. Konteksnya enggak gitu. Jadi ya, bukan saya menyalahkan para penuntut ilmu yang niatnya belajar saja. Tapi kalau kalian niatnya mau serius dalam belajar, enggak ada orang belajar tanpa mendedikasikan dirinya terhadap guru. Enggak ada. Saya juga enggak akan jadi saya kalau saya enggak dedikasikan hidup saya kepada 2 guru saya ini. Enggak mungkin. Saya punya 2 guru ini. Pertama saya belajar kepada paman saya. Waktu saya mau pindah ke guru saya Habib Umar, saya enggak izin sama beliau. Izin. Beliau bilang boleh, baru saya jalan ke sana. Kalau katakan kalau dulu paman saya bilang enggak boleh, saya enggak ke sana. Enggak bakal berangkat saya ke Habib Umar. Tapi karena direstui oleh beliau, didoakan oleh beliau, berangkat saya ke sana. Nah, begitulah konteksnya dalam berguru. Jadi kita harus paham. Nah, ini lihat keberkahan dari Imam ayahnya Imam Halwani. Dengan tekadnya, kerendahan hatinya, walaupun dia yang dia punya, kita balikkan lagi, dia punyanya cuman halawah. Orang miskin, orang susah, punyanya halawah. Tapi waktu ngasih-ngasihnya penuh kerendahan, bukan keangkuhan dan kesombongan. Artinya merasa kalau dirinya bisa ngasih, bisa nolong, bisa bakti, bisa enggak. Ya. Dia ngasih dengan harapan kerendahan hatinya di hadapan para gurunya, akhirnya apa? Putranya yang dia minta untuk didoakan berhasil. Imam Halwani pun menjadi seorang ulama yang dicita-citakan ayahnya. Nah, ini kepada kalian nanti, besok punya anak. Punya anak, mau jadiin anak sesuatu. Kuncinya terkadang berkahnya ternyata terletak pada alim ulama lainnya. Ya, kalau ada ummahat di sini, ibu-ibu yang hadir di sini, wah pengen anaknya, misalnya cucunya, biar bagaimana biar bisa jadi anak manfaat, jangan pernah meremehkan doa dari orang tua, orang-orang alim, orang-orang ulama ya, para kiai, para habaib, jangan diremehin, karena bisa jadi dari untaian doa mereka, anak kita menjadi seseorang yang dicita-citakan oleh kita. Kita gak tahu. Padahal kan kalau mikir, wah doa kan tergantung ibunya. Ya, ada orang bilang, yang penting minta doa sama ibunya. Ibumu punya jalur, para ulama punya jalur. Gak ada yang tahu jalur yang mana yang diterima sama Allah. Jadi jangan pelit minta doa, begitu. Maka kemudian seorang penuntut ilmu, jika punya uang, jika punya harta, maka semestinya para murid itu atau para santri itu atau para penuntut ilmu itu harus apa? Harus rajin beli kitab. Saya pernah cerita kan, dulu saya belajar, saya kalau minta jajan sama abah susah. Mau dulu zamannya Indomaret baru buka pengen ke Indomaret susah. Mau jajan susah. Tapi ngomong bah mau beli kitab berapa? Nah, gitu. Langsung berapa harganya? Nah kebetulan saya gila kitab dari dulu. Saya belajar yang saya gak ngerti, gak punya kitab saya gak mau. Gak mau. Saya belajar Riyadhus Shalihin sama Habib Naghib. Umur saya masih 10 tahun. Gak mau, gak punya kitab gak mau. Bisa baca kagak? Gak bisa baca. Tapi gak mau kalau gak punya kitab. Gak mau belajar. Sama abah dibeli. Dulu cita-citanya pengen bisa baca kitab. Kayak orang baca buku Indonesia pengen bisa baca kitab. Enak ya kalau bisa baca kitab. Anda ngomong nih sama kakak ipar waktu itu. Kakak ipar masih jadi sepupu waktu itu. Nah, sama-sama di pondok. Enak ya kalau bisa baca kitab. Kita bisa baca kayak diceritain sebuah perfilman. Perangnya Rasul, kebaikan-kebaikan Rasul, yang kita baca bikin kita girang, itu cita-cita aneh dulu. Ya kata ipar saya gak girangin nanti saya, entar sanu di Hadramut belajar bisa baca kitab. Iya bisa baca kitab, alhamdulillah ketemu kakak saya di sana diajarin baca kitab, alhamdulillah jadi bisa baca kitab. Jadi bisa memaknai, bisa memahami, tapi saya paling anti belajar gak punya kitab. Gak mau saya belajar gak punya kitab. Para penuntut ilmu, kalau niat belajar, kamu harus bekalin diri kamu sama kitab dan harus royal sama kitab. Artinya ibaratnya kamu jajan susah, tapi jangan pelit sama kitab. Buku ilmu jangan pelit. Kalian anak kuliahan, mau belajar, jangan modalnya minjem. Minjem buku. Fotokopi di fotokopi, masih mending nih fotokopi di berminjem. Punya. Yang paling benar itu punya. Milikin. Kalau kamu niat mau belajar, kamu milikin. Bukannya enggak. Punya uang, apalagi kalau punya uang, beli. Punya uang enggak punya mah kebangetan. Banyak orang dulu pinter gara-gara nongkrong di Gramedia. Nongkrong di perpustakaan. Kenapa sih begitu? Enggak punya duit. Tapi kalau ada orang yang nongkrong di Gramedia karena mikir sayang beli kitab, maka salah. Sayang beli buku, baca aja di sini, salah. Karena bukumu akan jadi warisan. Bukumu akan dibaca oleh orang-orang setelahmu. Jangan pernah mikir, gak usah sayang. Buku apa aja itu, salah kalau ngomong kayak gitu. Maka kan kita tahu Habib Salim Asy-Syatsiri. Habib Salim Syatsiri di rumahnya punya perpustakaan gede, kitabnya kitab semua. Habib Salim Syatsiri pernah orang masuk ke dalam ruangan kitabnya, nanya, "Beb, ini kitab sebanyak ini antum baca semua?" Habib Salim bilang, "Apa? Ente salah nanya. Mustinya nanya ana hafal semua apa kagak." Makanya disebutnya julukannya apa? Sultanul Ilim, rajanya ilmu Habib Salim. Karena belajarnya bukan cuman, saya mau tanya sama ibu-ibu, kenapa kita senang banggain ulama dibanding tokoh-tokoh masyarakat lainnya? Saya lagi mikir kemarin ya, dokter, bukan kita merendahkan profesinya, sepandai apapun dia, ya, untuk mendiagnosa penyakit pasiennya, dokter butuh uji lab. Uji lab. Tanpa uji lab, enggak ada dokter yang bisa baca pasiennya. Iya, gitu ya. Betapa kebatasnya pengetahuan seorang manusia. Setinggi apapun dia, bahkan sekelas profesor, tidak akan berani mendiagnosa satu penyakit tanpa adanya uji lab. Kepandaian mereka disokong oleh kecanggihan teknologi. Berarti pinteran tukang urut ya. Tahu patah tulang, tukang urut patah tulang. Kagak pakai labnya dia. Dia bilang ini engselnya bergeser. Hebat loh. Canggih loh ibu. Kalau dokter berani ngomong ini bergeser. Ronsen dulu. Oh ronsen lihat, oh iya benar ini bergeser. Ala kulihal. Tapi lihat kalau ilim akhirat, ulama akhirat, bahkan mereka tidak akan, ya ibaratnya itu menyimpulkan suatu hukum, kalau hukum itu tidak ada di luar kepala mereka. Ulama-ulama kita baca Riyadhus Shalihin keulang-ulang enggak kehitung, Ihya Ulumuddin keulang-ulang enggak kehitung. Kalau ibaratnya nih, ada enggak orang belajar pelajaran S1 ngulang dua kali? Ada enggak? Ada enggak orang ngulang-ulang pelajaran S2 dua kali? Tapi ada enggak ulama di biografi hidupnya ngulang-ngulang baca kitab berpuluh-puluh kali? Banyak ya. Ini ilmu. Karena kalau kamu menganggap saya sudah S1, kita mau uji tes. Ini guru-guru yang udah belajar misalnya S1, apakah mereka menghafal materi pelajarannya dari tahun pertama sampai tahun keempat? Belum tentu. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab sama ilmu akhirat, mereka bertanggung jawab mau menghafal. Makanya bagi seorang murid, beli kitab. Dan jangan cuma ngandalin kitab, menulis setiap manfaat yang kamu bisa. Karena dengan menulis itu aunan akan ngebantu kamu di dalam belajar, di dalam mengaji, mempelajari, mengkaji dan seterusnya. Tuh belajar. Jadi nulis, belajar biar kita mudah punya kitab, mencatat semuanya agar kita mempermudah diri kita sendiri dalam mempelajari ilmu. Paham sampai di sini? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Kita bisa menjadi orang dermawan dengan kerendahan diri, terkhusus untuk para ulama. Di mana ulama barangkali ya yang kita kenal guru kita, wah guru kita punya harapan, misal lagi bangun masjid, misal lagi melakukan suatu kebajikan lainnya, ikut sertalah kamu walaupun nilaimu tak seberapa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية رفيعة وابعث المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah mudah-mudahan ya setelah ini kita dapat berkontribusi dalam bentuk apapun kebaikan, entah itu dari sisi kedermawanan, apa yang bisa kita berikan kepada para ulama ya, para guru, dari sisi harta kita yang kita punya, maupun kalau kita tidak memiliki kelebihan dari sisi itu, kelebihan apa yang kamu miliki? Tenaga, ilmu, kepandaian, keahlian, apapun itu sifatnya, jadikan kelebihan itu yang kita punya, yang bisa kita dedikasikan untuk Allah dan Rasulnya. Melalui siapa? Melalui para ulama ataupun para guru-guru, guru-guru kita. Insya Allah dengan itu semua, Allah jadikan ilmu yang kita punya bermanfaat, rezeki yang kita punya menjadi tambah barokah, dan kehidupan kita tentunya pasti menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan, bahagia di sini, bahagia di sana. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini insyaallah bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan majlis kita selalu tercurah banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan setiap dari kita yang belajar mendapatkan keridhaannya, mendapatkan tuntunannya, mendapatkan pandangannya beserta segenap ampunannya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ustaz Zaid Haulin serta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah limpahkan dan luaskan rezekinya, diberikan kesehatan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua dari kita insyaallah diberikan umur panjang, sehat wal afiat, dapat bertemu lagi di dalam pertemuan-pertemuan kebaikan, amin ya rabbal